Yahya pasal 25. Na kuo mo puang isa. Aku mo garonto ang goro melo na ambe ku pang barabah na. Yato tangke ku to teeda na membua na sembangi ambe. Na yato den buanna na laipir ato daunna na bajai an na laabi buda buanna. Na bajai mo kamu pangajahku to mangka ku ajaran kamu. Ladaatan kamu memesa sola aku, ku memesa sola kamu. Susi to tangke anggoro teeda na kule membua, ke teeda inaleeke ejo garantoona, susi toda mo kamu, teeda mi kule membua, ke teeda mi memesa sola aku. Aku mo garanto anggoro, na kamu mo to tangkena. Ya to memesa sola aku, na aku memesa sola ia, ya mo la membua buda. Na sabak ya ke teeda mi memesa sola aku, teeda lalo mi kule pugau kapa. Ya toto teeda na memesa sola aku, la dicakbian la kosalean, na merangko susi rangko anggoro to disembangi. Ya jo orangko, dirempun na disumpun. Ya kedaatan kamu memesa sola aku, mi ingarantoi to pengajaranku, moi apa mi peta ada lako ambe, lanaben kamu. Na ya ke membua buda mo kamu, ya mo dini impakala abih ambe eku. Pajanto mi kumua, kamu mo tontongan-tongan ni inturuna. Susi ambe empaka moja na, susi toda aku empaka moja kamu. Jajila daatan kamu memesa sola aku, angku daatan empaka moja kamu. Ya kemi turu ito pakai loranku, la daatan na empaka moja kamu, susi ambe daatan empaka moja na, sangan turu na pakai loran na. Kupawangasan mo kamu te'e, ami sama sanang-sanang na susi aku. Ya mo te'e parentaku to kumua, la si pakamoja kamu padami rupa tau, susi aku mpakamoja kamu. Na te'eda mo iya pangapakamoja la abimatonggo, na yato pangapakamoja ana mesa atau, tom pangaben sunga ana na putuwe soba ana. Kusanga mo kamu soba aku, kemi pugauk kita kuparentan kamu. Te'eda mo kusanga kamu kaunan, na sabak yato kaunan, te'eda ya naisen ni to apala na pugauk puangana. Apa ya to kamu, kusanga mo kamu soba aku, sanga sininna to apa mangka kusading jomai ambeeku, mangka ngasan mo kamu kupawan. Tangnya kamu mpilaina, apa aku rimpilai kamu, ang kusua kamu umale ami membua buda, to buate edan nalama solang. Na ya to apa mipeta adalah ko ambe empau sangangku, lanaben kamu. Ya mo te'e parentaku, lako kamu kumua, sipakamoja kamu. Mangajahi mi puang isa na kuwa. Ya ke nakabaci kamu totang matappa, ingaran ni kumua, labi jolo na nakabaci na kamu. Ya ke lataun na kamu totang matappa, tantu nakabudai kamu. Apa tangnyamo kamu taun na, sangamangka mo kamu kupilai, lan may tangatangan na totang matappa, ya mo nakabaci kamu. Ingaran ni to apa mangka mo kupawan kamu. Ya to mesa akaunan, teedan na labi matande na puangana. Jadi ya ke mangka mo nasessa, moy kamu la nasessa to'o. Na ya ke naturu ito pangajaranku, la naturu to'i ito pangajaranmi. Na la nasessa kamu, sangami turu na nateda to'o na isen ito ambe ito suana. Ya ke la teedai kuratun na jahi tau, teedan na lama dosa. Apa ya te'e to'o, teedan mo na waading pesakkan ni dosana. Ya totong kabaci na, ya to'o mong kabaci ambe eku. Ya kela teedai kupugauk tanda mejangaran lantanga tangana to buda, to teedan na pugauk kita ulain, teedan na lama dosa. Apa moy na kita mo to apa kupugauk, nakabaaci na, na moy ambeeku, nakabaaci todami. Apa nang lasusi miya joo, anna jaji to diuki lan suraana dabi Musa kumua, nakabaaci na, moy raka na teeda kupugauk dosa. Lakusua lako kalemi to mga pakatana, polejio may ambe. Ya mo to roh Allah Ta'ala, to lampa manasa ito pangajaran tongan. Ya ke ratui, iam pangapaisenan na. Moy kamu lami pangapaisenan to'o na, sanga solabanga miki ijo may pamulan na.